Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-79 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ma'iyah, yaitu sifat kebersamaan bagi Allah SWT. Beliau mendatangkan firman Allah, wa qawluhu, dan juga firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima'amilu yawmal qiyamah, inna allaha bikulli shay'in 'alim. Tidaklah ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat, dan tidak ada bisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenam, dan tidak ada lebih sedikit daripada itu. Tadi disebutkan tiga, berarti lebih sedikit dari tiga, dua. Seandainya di sana ada dua orang yang berbisik, maka Allah mengetahui. Wala aktsara, dan tidak lebih banyak daripada itu, yaitu lebih dari lima orang, enam orang, tujuh orang, dan seterusnya. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Dia, yaitu Allah, bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini juga ma'iyatul ilm. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan di hari kiamat. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, Allah mengakhiri ayat ini dengan apa? إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim, menguatkan bahwasanya ma'iyah di sini adalah ma'iyatuh al-ilm. Baik. Dan ma'iyah yang disebutkan dalam dua ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ini adalah ma'iyah yang umum meliputi seluruh makhluk. Allah bersama seluruh makhluk. Di sini adalah ma'iyah yang umum. Dan di sana ada ma'iyah yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama para nabi, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan inilah yang boleh sebutkan dalam lima ayat berikut ini. Wa qawluhu, dan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah di sini? Ma'iyah yang khasah. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah yang khasah? Kebersamaan yang bukan hanya mengharuskan adanya ilmu, tapi juga Allah menolong, Allah memperhatikan, ya Allah menyelamatkan. Ya, ini ma'iyatullah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'an, sesungguhnya Allah bersama kita, yaitu Allah akan menolong kita. Innani ma'akum asma'u wa ara. Dan juga firman Allah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini sudah berlalu ketika kita membahas tentang sifat as-sama' dan juga ar-ru'yah bagi Allah. Dan disebutkan sebelumnya, ma'akuma, aku bersama kalian berdua, bersama Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah yang khusus. Bukan hanya Allah mengetahui, tapi Allah akan menolong mereka. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat kalian. Baik, kemudian wa qawluhu, dan juga firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka muhsinun. Orang-orang yang bertakwa, maka Allah bersama mereka, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil, mengharap pahala dari Allah, meninggalkan larangan Allah berdasarkan dalil karena takut dengan azab Allah, yaitu orang yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah di dalam beramal. Maka Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah akan menolong mereka. Dan siapa? Dan orang-orang yang muhsinun, yaitu orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, ya, yang mereka muhsin di dalam amalan mereka, menyempurnakan amalannya dengan baik. Maka Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinin. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah yang khusus. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah kalian bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ingin Allah bersama antum dan menolong antum, memudahkan urusan antum, jadilah kita termasuk orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika menghadapi musibah, bersabar ketika kita berdakwah, bersabar ketika kita beramal soleh, menuntut ilmu. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa qawluhu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak golongan yang sedikit dia mengalahkan golongan yang banyak bi'idznillah dengan izin dari Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Menunjukkan bahwasanya segolongan yang kecil kalau mereka mau bersabar, maka mereka bisa mengalahkan golongan yang besar. Kenapa mereka bisa mengalahkan? Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka ini suatu kenikmatan yang sangat besar, ya, seseorang Allah SWT bersama dia dimanapun dia berada, dan dia memiliki ma'iyah khasah. Allah bersama dia dengan ma'iyah yang khusus, yaitu Allah memberikan taufik, Allah memudahkan, Allah melindungi. Sehingga harusnya kita semangat untuk mewujudkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang ihsan, supaya Allah SWT bersama kita dimanapun kita berada. Di kota maupun di desa, bersama orang lain maupun dalam keadaan sendiri. Baik, tentang perbedaan antara ma'iyah yang khusus dengan ma'iyah yang umum tadi. Bahwasanya ma'iyah yang umum ini adalah sifat dzatiyah, karena tadi berkaitan dengan ilmu. Adapun ma'iyah yang khusus makin adalah sifat fi'liyah. Ya Allah bersama orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin. Ya, ini berarti sifat fi'liyah. Jadi sifat ma'iyah yang khusus ini adalah fi'liyah, adapun yang amah makin adalah dzatiyah. Wallahu alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.